membiasakan, ya, atau biasa melihat susunan huruf-huruf yang maka akan terbaca dengan dirinya, ya. Mindil wa ammari. Mindil wa ammari. Ini dalam bahasa mindil. Ini Allah bersyukur dan Allah mindil ammari. Ismu qalibi. Ya. Baitullah. Di berikutnya